opo wani karo raden ngapei sing wis kondang bagus kagalan sekti ning yen karo bojone ameng kere kaya kodok ketemu karo macan suke rojo prono mayu to yuto rojo kaya nganti rai so di toto ning oleh ranganggo ringet dewe kerjane luarane bojone den mas ngapei kerjane ngumbai ngisai kuali resik-resik laci den mas ngapei mengpokean aksi petita petiti Den ngapei iki jane yo bagus gagah tur sugih. Ning rumang saku uripe iki kok yo rada falas. Yen bojone lunga, wah tenggaan. Munjuk Martini sinambi maos koran. Ning yen bojone teko, lho kebat-kebat nyangga ember karo pel jeding sing kosong, lho kebat dikebaki. Suke rojo prono mayu to yuto rojo koyo nganti rai so di toto ning oleh ranganggo ringet dewe kerjane luarane bojone den mas ngapei kerjane ngumbai ngisai kuali resik-resik laci den mas ngapei mengkokean aksi petida petiti karo bojo wedi pamane jaman saiki ngono ya kena disebut senden karo bojone.